بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي في الله عزكم الله، di kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajlis dengan salah satu guru kita, Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri hafizahullahu taala wa nafa'ahu bi'ulumihi fid darain. Dan insyaAllah tema pembahasan kita di siang hari ini terkait dengan bagaimana seorang muslim, seorang muslimah ta'zim kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana kita mengagungkan kitabullah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mengagungkan Al-Quranul Karim. Dan ini tema yang sangat penting bagi kita semuanya. Karena setiap muslim wajib untuk mengagungkan kitabullah Azza wa Jalla, mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala, karena kualitas keselamatan kita, kebahagiaan kita dunia dan akhirat berbanding lurus dengan ta'zim kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Kita langsung mendengarkan muhadarah yang akan disampaikan oleh guru kita, Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri hafizahullahu ta'ala wa alaihi falyatafadhal mashkuran ma'jura. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'ana hudan wa nura wa ja'alahu a'zama kitabin bayanan wa tibyana. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيطيب لي أن أكون مع أبنائي في هذا المعهد المبارك لنتحدث حول هذه المحاضرة التي هي بعنوان كيف نعظم القرآن. Beliau mengawali majlis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah dan sebagai cahaya bagi orang-orang beriman. Dan Allah yang telah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang paling agung. Dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan semua pengikut beliau. Kata Syekh, ya sangat mengembirakan bagi diriku di kesempatan siang hari ini berkumpul dengan anak-anakku di ma'had yang insyaAllah mubarak ini untuk membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana seorang muslim bersikap ta'zim terhadap Al-Quranul Karim. Naam Syekh. كيف نعظم القرآن؟ سؤال يمكن أن يطرح عليك فلا بد أن تعرف الجواب. أول أبواب التعظيم أن تعلم أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله فضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الأنام. Kata Syekh, bagaimana kita mengagungkan Al-Quranul Karim? Sebuah pertanyaan yang bisa kita lemparkan kepada setiap Muslim. Dan bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut? Maka beliau mengatakan bahwasannya, poin yang pertama, agar seseorang bisa mengagungkan Al-Quranul Karim, adalah hendaknya kita mengilmui, kita mengetahui bahwasannya Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Al-Quranul Karim adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bahwasannya firman Allah subhanahu wa ta'ala keutamaannya dari semua ucapan makhluk adalah seperti keutamaan Allah Al-Khaliq atas semua makhluk. Keutamaan kalamullahi azza wa jalla dari semua ucapan makhluknya seperti keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala atas semua hamba-hambanya. La yujad ala wajil ard kalamun أحق بالتعظيم من كلام الله تبارك وتعالى، ولهذا يجب على كل مسلم من حيث العموم وعلى طلاب العلم أمثالكم من حيث الخصوص أن يتعلم كيف يعظم الفرائض. كتب ليو tidak ada di atas muka bumi ini suatu perkataan yang lebih berhak untuk diagungkan melebihi kalamullah azza wa jalla, melebihi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya wajib atas setiap muslim secara umum dan wajib atas setiap penuntut ilmu secara khusus untuk mengagungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kaum muslimin tanpa terkecuali wajib untuk mengagungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, maka lebih wajib lagi untuk bersikap ta'zim terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Awalu wa a'zamu ma bihi nu'azzimu al-Qur'an أن نعتقد أنه دستور حياتنا وأنه نور قلوبنا وانشراحة صدورنا وفيه دواء كل داء تصيبنا في أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعنا، وهذا كله داخل في عموم قوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وأقوم. وأنتم طلاب علم تعرفون أنه صيغة أفعل التفضيل، أي بمعنى أعظم تقويما وأكثر إصلاحا وأحسن بيانا. Kata beliau, poin pertama dan yang paling utama agar kita bisa mengagungkan Al-Quranul Karim adalah dengan meyakini bahwasannya Al-Quran adalah pedoman kehidupan kita. Bahwasannya Al-Quran adalah cahaya bagi hati-hati kita. bahwasannya Al-Quran adalah sumber kelapangan jiwa-jiwa kita. Maka di dalam Al-Quran terdapat semua penyembuh. Terdapat semua obat. Dari segala macam penyakit yang menimpa jiwa-jiwa kita, yang menimpa keluarga kita, ataupun masyarakat kita. Dan hal ini kata beliau termasuk ke dalam bagian dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini kata Allah Subhanahu wa taala membimbing, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kata Syekh, antum semua faham bahwasannya kata aqwam ya bagian dari sigah atau uslub af'alu tafdhil yang menunjukkan keutamaan. Maka makna kata aqwam kata beliau menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an adalah sesuatu yang paling memperbaiki kehidupan manusia. Petunjuk yang paling lurus. Sesuatu yang paling ya bermanfaat di dalam memperbaiki kehidupan umat manusia. Thaniyan mimma nu'azzimu bihi al-Qur'an an na'taqida ma fihi. Wa yadkhulu fi dhalika i'tiqadu an fihi tibyan kulli shay'. Kama qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, anzalna 'alayka al-kitaba tibyanan likulli shay'. قال ابن عباس رضي الله عنهما القرآن فيه كل شيء ولكن قصرت عنه الأفهام. Kata beliau poin yang kedua di antara wasilah agar kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim adalah dengan meyakini semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Meyakini ya kebenaran semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka masuk ke dalamnya adalah meyakini bahwasannya Al-Quran merupakan penjelas dari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an sebagai penjelas dari segala sesuatu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwasannya Al-Qur'an terdapat penjelasan tentang segala sesuatu yang mendatangkan maslahat bagi umat manusia. Hanya saja pemahaman kita yang pendek, yang terkadang tidak sampai ya untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Salisan mimma nu'azzimu bihi Al-Qur'an an na'mala bihi. والعمل به سهل ويسر كما قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا قرأت آية فيها الأمر بالصدق فتكون مع الصادقين، وإذا قرأت آية فيها الأمر بالأمانة فتكون بعيدا عن الخائنين، وإذا قرأت آية فيها الأمر بالبر إلى الوالدين فتكون بعيدا من العاقين، وهكذا. Yang ketiga kata Syekh, di antara perkara yang dengannya kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim adalah hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan tuntunan Al-Quranul Karim mengaplikasikan tuntunan Al-Quranul Karim. Mengamalkan Al-Quran, kata Syekh, adalah perkara yang mudah. Yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai peringatan bagi umat manusia. Maka adakah di antara mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai peringatan bagi dirinya? Kata Syekh, maka apabila engkau membaca ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat perintah untuk berbuat jujur, berlaku jujur, maka jadilah orang-orang yang jujur. Amalkan. Ketika kita membaca ayat Al-Quran yang berisi tentang perintah untuk bersikap jujur, maka amalkan. Berusahalah menjadi orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Apabila engkau membaca ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat perintah untuk menjaga amanah, maka jauhilah orang-orang yang khianat. Jadilah orang yang amanah dan jauhi orang-orang yang khianat. Ketika engkau membaca ayat Al-Quran yang berisi tentang perintah untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maka amalkan. Berusahalah untuk menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan jauhi orang-orang yang berlaku durhaka kepada orang tua mereka. Wa kana nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam min a'zami an-nasi ta'dhiman lil-Qur'an fi jami'i awjuhi at-ta'dhim. Wa min dhalika annahu alaihi salatu wassalam kana ka'annahu Qur'anun yamshi, bima'na annahu kana yatakhallaqu bil-Qur'an. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم كان خلقه القرآن. كتب اليوم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم adalah manusia yang paling mengagungkan Al-Quran. Sosok manusia yang paling ta'zim terhadap Al-Quran dalam semua sisi. Tidak ada manusia yang lebih ta'zim kepada Al-Quran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seolah-olah adalah Al-Quran yang berjalan. Kata Syekh, maknanya bahwasannya karakter beliau, akhlak beliau adalah apa yang sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Dan ini dikabarkan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an, bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim. Rabi'an mimma nu'azzimu bihi al-Qur'an taqdimuhu في التعلم والتعليم. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقدمون على القرآن شيء، لا في التعلم ولا في التعليم. ولهذا من المشهور عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل أنه قال كما في صحيح البخاري ومسلم، كان الذين يقرؤوننا القرآن، ثم سمى بعضهم بعض الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وابن كعب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان وأمثالهم، قال كان الذين يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ولذلك ينبغي على طالب العلم على وجه الخصوص أن يهتم بحصة ودرس وحفظ وكل ما يتعلق بالقرآن ليكون معظما القرآن. Kemudian kata Syekh, poin yang keempat, di antara wasilah yang dengannya kita mengagungkan Al-Quranul Karim adalah mendahulukan Al-Quran dalam hal belajar ataupun mengajarkan. Hendaknya kita mengutamakan Al-Quran, menomorsatukan Al-Quran di dalam mengajarkan ilmu atau di dalam belajar ilmu. Dahulu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, mereka tidak mendahulukan sesuatu apapun sebelum Al-Quranul Karim. Ketika mereka belajar, maka yang mereka dahulukan adalah belajar tentang Al-Quran. Ketika mereka mengajarkan ilmu, maka ilmu yang pertama kali mereka ajarkan adalah tentang Al-Quranul Karim. Diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau mengatakan, dahulu ya guru-guru kami yang mengajarkan kami Al-Quran, beliau sebutkan beberapa orang sahabat yang mengajarkan beliau Al-Quranul Karim, seperti sosok Abdullah bin Mas'ud, seperti sosok Ubay bin Ka'ab, kemudian Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, dahulu guru-guru kami dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka belajar, maka mereka belajar Al-Qur'an 10 ayat dan mereka tidak lebih daripada 10 ayat tersebut, tidak berpindah kepada ayat-ayat yang lain sampai mereka memahami dengan baik ayat-ayat yang mereka pelajari, kemudian mereka amalkan. Dari sini kata Syekh, wajib bagi setiap penuntut ilmu secara khusus untuk memiliki ihtimam, perhatian yang besar terhadap ilmu Al-Quran. Hendaknya kita bersemangat di dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. خامسا مما نعظم به القرآن تعظيمه بالتلاوة، الإكثار من التلاوة، تكراره، حفظه، مراجعته، الدندنة حول القرآن، كما قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وهذا المعنى كله داخل في معنى حق تلاوته، بالعمل بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، نقرأ بسرعة لأجل المراجعة، ونقرأ بترتيل لأجل الخشوع والتدبر، وهكذا. فنعظم القرآن حفظا وترتيلا ومحافظة عليه حتى لا يتفلت منا. Kemudian poin yang kelima kata Syekh, di antara wasilah yang dengannya kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim adalah dengan cara membacanya. Memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim, mengulang-ulang hafalan kita, memurajaah apa yang sudah kita hafalkan dari ayat Al-Quran, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran, yang mereka membacanya secara hak, dengan bacaan yang benar. Kata beliau, masuk ke dalam makna ayat di atas adalah ketika seseorang mengamalkan Al-Quranul Karim. mengaplikasikan petunjuk Al-Quranul Karim. Bukan sebatas ya dia baca dengan lisannya, tapi dia amalkan dengan anggota badannya. Maka seseorang yang mengamalkan kandungan Al-Quran bagian dari orang yang membaca Al-Quran secara hak. Dan masuk ke dalamnya, kata beliau, seseorang membaca tartil Al-Quran. Dia baca Al-Quran dengan tartil. Maka terkadang seseorang, dia membaca Al-Quran dengan cepat. Untuk mengulang hafalan yang dia miliki. Untuk memuraja hafalan yang dia miliki. Terkadang seseorang membaca Al-Quran secara perlahan, dengan tartil. Dalam rangka untuk khusyuk, mentadaburi apa yang kita baca. Maka hendaknya setiap muslim, secara khusus para penuntut ilmu, ya, senantiasa bermuamalah bersama Al-Quran. Jangan lepas dari Al-Quran. Hendaknya kita berusaha untuk istiqamah di dalam yang menghafal Al-Quran dan mengulang hafal Al-Quran. Agar jangan sampai hafalan yang kita miliki lepas begitu saja. Hilang begitu saja tanpa bekas di hati-hati kita. Sadisan, أوصيكم يا أبنائي بالتدبر بالقرآن، فإن التدبر للقرآن من أعظم أسباب تعظيمه. عندما تحفظ آيات أو تدرس آيات تعلم معانيها، تدبر فيها وانظر ماذا قال العلماء في مراماتها ومقاصدها، تصل إلى نوع آخر من أنواع التعظيم القلبي للقرآن الكريم. فإن كلام العظماء عظيم، فكيف بكلام ذي الجلال والإكرام؟ كلما تدبرته كلما ازددت له تعظيما. Poin yang keenam, kata Syekh, wahai anak-anakku, aku wasiatkan kepada kalian semua untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya tadabur Al-Quran adalah di antara sebab yang paling agung yang mengantarkan seseorang untuk bisa ta'zim kepada Al-Quran. Di antara wasilah yang paling utama agar kita mampu mengagungkan Al-Quran adalah dengan cara mentadaburi kandungan Al-Quranul Karim. Kata Syekh, ketika engkau membaca Al-Quran atau belajar tentang ayat Al-Quran, maka berusahalah untuk mentadaburi makna-maknanya. Lihatlah, bacalah penjelasan para ulama tentang makna ayat Al-Quran yang kita baca dan yang kita pelajari. Fahami dengan baik agar kita sampai pada penghayatan Al-Quran secara benar. Karena sesungguhnya, ya, kalam atau ucapan orang-orang yang mulia itu mulia. Kalamul ulama azim. Ya, ucapan orang-orang yang besar, orang-orang yang mulia memiliki kemuliaan atau keutamaan. Maka bagaimana dengan kalamullahi azza wa jalla? Bagaimana dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kata beliau, semakin kita bisa untuk mentadaburi Al-Quran, maka semakin bertambah ta'zim kita terhadap Al-Quranul Karim. Sabi'an min ta'zim Al-Quran, an turabbi nafsak, wa tu'awwid nafsak, ala al-istima'i lil-Quran. Istima'a khushu', istima'a insat. Kama qala azza wa jalla anil mu'minin, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وجاء عن ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ. قال أقرأ وعليك أنزل؟ قال نعم. أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال إذا عيناه تذرفان فقال لي حسبك. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. عود نفسك يوميا أن تستمع القرآن من قارئ تحب قراءته، وعود نفسك على الاستماع وعلى التفاعل مع القراءة، فهذا من تعظيم القرآن. Poin yang ketujuh kata Syekh, di antara wasilah agar kita ta'zim terhadap Al-Quranul Karim, hendaknya engkau membiasakan jiwamu, mentarbiyah jiwamu, melatih jiwamu, membiasakan jiwamu untuk mendengar Al-Quranul Karim, untuk menyimak Al-Quranul Karim. Menyimak dalam artian ya menyimak dengan khusyuk, menyimak ya dengan seksama. Simak bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah, diamlah, simaklah dengan seksama, dengan penuh kekhusyuan, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, bacalah Al-Qur'an. Wahai Abdullah, bacakan Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah aku yang harus membacakan di hadapan engkau sedangkan Al-Qur'an turun kepada dirimu? Apakah aku layak membacakan Al-Qur'an di hadapan engkau wahai Rasulullah sedangkan Al-Qur'an Allah turunkan kepada dirimu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Sesungguhnya aku suka, aku mencintai mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'anul Karim dari selain diriku. Maka Ibnu Mas'ud membaca ya surat An-Nisa sehingga sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Jadi di hari kiamat nanti ketika kami datangkan seorang saksi dari setiap umat dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka semuanya. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, cukup wahai Abdullah. Kata Abdullah, aku menoleh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi meneteskan air mata. Nabi menangis ketika sampai pada ayat tersebut. Kata Syekh, maka di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan bagi orang-orang beriman. Kita punya contoh terbaik, kita punya teladan terbaik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia memperdengarkan Al-Qur'an dari selain beliau. Maka kata Syekh, biasakan, latih jiwamu untuk mendengar bacaan ya Al-Qur'an dari orang lain. Ya, ketika kita memiliki kecondongan terhadap suara qari tertentu, dengarkan. Ya, kemudian hayati, kemudian tadaburi. Ya, dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perkara yang menjadi wasilah bagi seseorang untuk bersikap ta'zim terhadap Al-Qur'anul Karim. Min ta'zim Al-Qur'anul Karim, ta'zim Al-Mushaf. فإن هذه الأوراق كتب فيها القرآن، فينبغي على المسلم ألا يمسه إلا طاهرا، لعموم قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. وهذا خبر عن الملائكة متضمن المعنى أنتم أيها المؤمنون لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون. Poin yang ke-8, di antara wasilah agar kita bisa ta'zim kepada Al-Qur'anul Karim adalah mengagungkan mushaf Al-Qur'anul Karim yang kita baca. Karena dalam lembaran-lembaran kertas tersebut terdapat firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, di antara bentuk ta'zim kita terhadap Al-Qur'an adalah dengan cara kita berusaha untuk membaca Al-Quran dalam kondisi di atas bersuci. Dalam kondisi sudah berwudu. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, usahakan, upayakan kita dalam kondisi berwudu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kata Syekh, ayat di atas mengabarkan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun di dalam ayat tersebut juga termasuk anjuran bagi orang-orang beriman, bagi kita semuanya. Sebagaimana malaikat-malaikat Allah, ya, yang disucikan, mereka ta'zim kepada Al-Qur'anul Karim, demikian pula orang-orang beriman. Maka upayakan sebelum kita menyentuh lembaran-lembaran mushaf, sebisa mungkin kita bersuci, sebisa mungkin kita berwudu. Karena itu bagian dari ta'zim seorang muslim terhadap Al-Qur'anul Karim. Wa min ta'zim Al-Qur'an an tahmilahu bi yadayk. Wa idha kana ihda yadayka mashghulan fatahmil Al-Qur'ana fil yumna dun al-yusra. Wa iyyaka وأن تضع المصحف وسادة أو تضع المصحف تحت الكتب، فالمصحف حقه أن يعظم فيكون في أعلى ترتيب الكتب وفي البيت في أعلى مكان، وهذا كله من تعظيم القرآن الكريم. Poin yang ke-9 kata Syekh, di antara bentuk ta'zim terhadap Al-Qur'an adalah seseorang berupaya untuk membawa Al-Quran dengan kedua tangannya. Ketika kita membawa Al-Quran, maka usahakan untuk membawa Al-Quran dengan kedua tangan kita. Kalau seandainya tidak memungkinkan, ya, untuk membawa Al-Quran dengan kedua tangan kita, maka kata Syekh, hendaknya kita membawa Al-Quran dengan tangan kanan kita. Ya, dengan tangan kita, bukan dengan tangan kiri kita. Kalau kita mampu membawa Al-Quran dengan ya kedua tangan kita, ini yang paling utama. Tapi kalau seandainya karena uzur tertentu atau sebab tertentu tidak memungkinkan kita untuk membawa dengan kedua tangan kita, maka jadikan tangan kanan ya sebagai wasilah untuk membawa Al-Quran. Kemudian kata beliau, ya, di antara bentuk ta'zim juga terhadap Al-Quranul Karim adalah memposisikan Al-Quran ya di atas semua buku-buku yang kita miliki. Ya, ketika kita hendak meletakkan Al-Quran, maka jangan letakkan Al-Quran di bawah buku yang lain. Ya, tapi jadikan Al-Quran sebagai buku tertinggi yang kita simpan padanya buku-buku kita. Jangan ditumpuk dengan kitab-kitab yang lain. Demikian pula kata Syekh, di antara bentuk ta'zim terhadap Al-Quranul Karim adalah jangan seseorang menjadikan Al-Quran sebagai bantalan. Ya, jangan jadikan Al-Quran sebagai bantal ketika kita ya tidur. Ya, karena menjadikan Al-Quran sebagai bantal untuk dia tiduri ini termasuk ya perkara yang menghinakan Al-Quranul Karim. Ini sikap-sikap ya, yang termasuk bagian dari ta'zim kepada Al-Qur'anul Karim. Ashiran wa akhiran, unzur ila qalbik li ta'rif anna Al-Qur'an ya'zumu fi qalbik wa fi nafsik biqadri ta'zimika lil-Qur'an. Fayaqirru Al-Qur'an fi qalbik lafzan wa ma'nan wa hubban wa 'amalan idha kunta tu'azzimuhu, wa yafirru minka idha kunta ghayra mu'azzimin lahu. Wa li hadha akhbar Allah 'azza wa jalla annahu ayatun bayyinatun fi suduri man, fi suduri alladhina utul 'ilm. فقال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم في قلوبنا علما وعملا واعتقادا. Poin yang ke-10 kata Syekh, dan ini poin terakhir, poin penutup di pertemuan kali ini. Di antara wasilah ta'zim terhadap Al-Quranul Karim adalah hendaknya kita senantiasa melihat kepada hati kita. Bagaimana kualitas hati kita terhadap Al-Quranul Karim? Apakah Al-Quran agung di dalam hati kita atau ya sesuatu yang kecil di dalam hati kita? Apakah Al-Quran sesuatu yang mulia di dalam hati kita atau tidak? Maka hendaknya setiap muslim ya senantiasa melihat hatinya. Bagaimana ya kualitas kecintaannya kepada Al-Quran. Bagaimana pengamalannya terhadap Al-Quranul Karim. Ya bagaimana kualitas hati kita terhadap Al-Quranul Karim. Ta'zim kita kepada Al-Quranul Karim. Mahabbah cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasannya Al-Quran merupakan ayat-ayat yang bayyinat, ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu, yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwasannya inti dari muamalah bersama Al-Quranul Karim adalah muamalah hati kita bersama Al-Quranul Karim. Ta'zim kita, ta'zim hati kita terhadap Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladhina utul ilm. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata, yang jelas di dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, ya, hendaknya kita berusaha untuk mencintai Al-Quran secara jujur dengan hati-hati kita. Muliakan Al-Quran dengan hati-hati kita. Bukan sebatas teori yang kita pelajari. Bukan sebatas klaim lisan kita. Tapi kita berusaha untuk ta'zim kepada Al-Quran secara jujur dengan hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Dan Allah jadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi ya, dada kita, bagi hati kita, dan Allah berikan kita keistiqamahan di dalam bermuamalah bersama Al-Qur'anul Karim. Tilka 'ashratun kamilah wa unabbih annahu laysa min ta'zim al-Qur'an zakhrafatul masahif wa zakhrafatul ayat wa kitabatul judran al-ayat 'ala al-judran aw 'ala al-masajid aw wad' al-mushaf fi al-aghlifa لتوضع في الأرفف. هذا ليس من تعظيم القرآن، بل يخشى أن يكون ذلك نوع هجر للقرآن ونوع امتهان له. نعوذ بالله من هجر القرآن ومن امتهانه. كتب اليوم itulah 10 poin yang kita bahas di kesempatan siang hari ini. Dan saya ya berikan catatan sedikit ini, bahwasannya bukan termasuk bagian dari ta'zim terhadap Al-Quran, bukan termasuk bagian dari mengagungkan Al-Quran, ya sebatas menghiasi mushaf-mushaf Al-Quran, ya sebatas memberikan hiasan pada lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, atau dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran di tembok-tembok masjid, ya, atau sebatas menjadikan Al-Quran sebagai pajangan di dalam rak-rak yang kita miliki. Bahkan kata Syekh dikhawatirkan, ya, hal-hal semacam ini termasuk penghinaan kepada Al-Quran, ya, bagian dari hajru Al-Quran, kita meninggalkan Al-Quranul Karim, ya. Maka poin utama terkait dengan ta'zim Al-Quran adalah mempelajari, ya, kemudian mengagungkan dengan hati-hati kita, dan bagaimana kita berusaha untuk mentadaburi, untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu intinya dari ya ta'zim Al-Quranul Karim. Fil khitam usi nafsi wa iyyakum bi al-maharati fil Qur'an hatta nakuna مع أولئكم الملائكة الذين مدحهم الله في قوله جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ونكون من الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتعتع فيه له أجران، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup kata Syekh, aku wasiatkan untuk saya pribadi dan kita semuanya, hendaknya kita berusaha menjadi orang-orang yang mahir bersama Al-Quranul Karim, agar kita termasuk ke dalam ya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah, ya di dalam lembaran-lembaran suhuf yang dimuliakan, yang tinggi dan disucikan, ya yang dibawa oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia lagi baik. Dan termasuk ke dalam makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Nabi yang mulia, orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, orang yang mahir bersama Al-Quranul Karim, maka dia bersama para malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi baik. Walladzi yuta'ti'u fihi falahu ajran. Sedangkan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, ikhwani fillah jazakumullah. Syekh memberikan kita kesempatan untuk bersoal jawab. Ya, ada waktu sekitar 10 menit. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada beliau, baik secara langsung dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, silakan. Bagi ya teman-teman yang ingin bertanya, diberikan kesempatan. Taib, ada pertanyaan dari akhwat. Bismillah sanallahu ilaiki ya Syekh. Banyak terjadi di kalangan penghafal Al-Quran, beberapa dari mereka menyimpan bungkusan-bungkusan makanan seperti permen dan lain-lain di dalam Al-Quran. Apakah hal ini termasuk hal yang tercela dan tidak mengagungkan Al-Quran? Selain itu, ada yang menulis-nulis hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan bahkan hal yang tidak baik dalam Al-Quran. Apakah ini termasuk tidak mengagungkan Al-Quranul Karim? Tolong nasihati kami ya Syekh. Jazakumullahu khairan. هذا سؤال مهم قد جاء عن عدة من السلف منهم ابن مسعود وغيره أنهم كرهوا الكتابة في المصحف كراهة شديدة هذا إذا كان تفسيرا فكيف إذا كانت الكتابة مجرد خطوط أو مجرد رسوم فهذا لا شك أنه محرم بل ذكر بعض أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن أنه يكره وضع شيء قد يفسد أوراق المصحف فكيف بمن يضع فيه الطعام أو يضع فيه علكا أو يضع فيه بسكوتا أو نحو ذلك لا شك أن هذا نوع من أنواع امتهان القرآن وإن لم يقصده صاحبه فيجب على طالب العلم أن ينتبه إلى مصحفه وأن يعظم القرآن تخيلوا أن السلف كرهوا حتى وضع التعاشير فيه مع أن التعاشير وضع في المصحف لأجل الحفظ لكنهم كرهوا ذلك وهذه الكراهة أقل من التحريم نعم kata Syekh pertanyaan ya di atas pertanyaan yang sangat penting kata beliau datang ya, asal dari sebagian salaf bahwasanya sebagian salaf ya tidak menyukai penulisan di dalam lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'anul Karim ya mereka membenci untuk ditulis di dalam lembaran mushaf ya tulisan-tulisan meskipun ya ini berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an itu sendiri ya dicoret-coret ya ditulis-tulis meskipun berkaitan dengan ya penafsiran atau penjelasan Al-Qur'an itu sendiri ya sebagian salaf membenci hal semacam ini bagaimana dengan tulisan-tulisan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan Al-Qur'an ya tulisan-tulisan yang tidak ada manfaatnya apalagi tulisan-tulisan ya, yang maknanya jelek, maka tentu ini perkara yang ya lebih layak untuk dibenci. Ya, bahkan hal semacam ini kata beliau termasuk bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim, merendahkan ya kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an bahwasannya ya dibenci meletakkan sesuatu di dalam lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'an hal yang berpotensi bisa merusak kertas Al-Qur'an ya sesuatu yang bisa merusak kertas Al-Qur'an maka dibenci untuk diletakkan di dalam lembaran-lembaran mushaf tersebut ya apalagi meletakkan bungkus permen ya atau bungkus ciki ya atau meletakkan makanan ya di dalam Al-Qur'an maka ini perkara yang yakni tidak layak dilakukan oleh seorang muslim bahkan termasuk ya bagian dari merendahkan kedudukan atau derajat Al-Quranul Karim, maka wajib, kata Syekh, bagi para penuntut ilmu untuk mengagungkan Al-Quranul Karim. Ya. Kalau seandainya sebagian salaf dahulu mereka membenci, ya, yakni penulisan At-Ta'asyir, ya, yang menjelaskan, ya, tentang batasan-batasan tertentu, ya, dibenci oleh sebagian salaf, apalagi tulisan-tulisan yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Maka, ya, perhatikan hal ini, jangan sampai kita lakukan. Nah, kita asyik. من هنا من يحفظ القرآن؟ طيب شيخ ingin bertanya dan beliau siapkan hadiah insyaallah. Ya. Ah, يحفظ القرآن يرفع يده. تفضل. أنت؟ الذي يحفظ القرآن. ما شاء الله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في أي سورة؟ ها. النحل ولا الإسراء ولا النمل؟ يلا يم اقرأ الآية اقرأ الآية لا خلاص تعال تعال تعال أعطيك جاهز يا أستاذ تعال يا أخي تعال يا أخي ما شاء الله عفوا اسمك عبدالله هنا من يحفظ القرآن يلا من يحفظ القرآن ارفع يده تحفظ. ارفع يده أنا في مرحلة متوسطة شخصاً وأنا مرحلة طويلة. طيب من يحفظ 20 جزء؟ يعني حفظ 20 جزء. من يحفظ 20 جزءا يرفع يده. يلا من؟ 15 جزء. 15 15 جزء. Jangan malu. طيب 10 أجزاء. طيب 10 جزء. Jangan malu. لا لا أنت تعرفه يلا يا إخوان 10 جوز يعني سودها حفل 10 جوز قم أنت قم كل هذا أين أي اللي ماسك الورقة yang pegang kertas tadi siapa أيوه أنت ya yang pegang buku itu أنت yang lihat ke belakang أنت قم jangan malu. La tistahi. Jangan malu. Kam tahfaz min al-Quran? Berapa hafalan antum? Antum hafal berapa juz? Hah? 8. 8. Tamani aj. Masyaallah, masyaallah. Min wain? Min al-Baqarah wal Al-Fath? Dari Al-Baqarah atau dari An-Naba? Dari juz 30. Dari 30 min an-nafs. ممتاز. يلا بسم الله. هذه الآية في أي سورة؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا تبقى في سورة apa ayat itu? خاف. يلا في سورة apa? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. طيب من أنت؟ طيب حافظ؟ حافظ يا أنت حافظ؟ يلا سورة أبا إذن الحشر. تمام تعال تفضل بارك الله فيك يلا هنا باقي هنا طيب هنا بالوسط يا الله أنا على pengabdian tengah ni. طلب الخدمة. خدمة؟ نعطيهم مشكلة. تخرجوا خلاص بعد. تخرجوا. يا سكران يا تengah. طلاب خدمة. طلاب الخدمة متخرجين. حافظين القرآن؟ مقروء. المفروض. المفروض. يلا. المفروض طلاب الخدمة يحفظون القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. في أي سورة؟ طلاب الخدمة. بدل طلاب الخدمة. فيروز. تفضل. أحسن. تعم. جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. سامحنا الهدية قليلة لكن المقصود أنا أودي أن أهدي لكل واحد منكم، لكن كما يقول قد لا يسع الإنسان الناس بماله، لكن يسعني أن أهدي لكم هدية. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهو أول حديث أرويه مسلسلا بالأولية، وأجيزكم أن تروه عني مسلسلا بالأولية هدية لكم، وصلى الله وسلم عليه. لا ما يحتاج. بارك الله فيك. المهم مسجل وخلاص. ما شاء الله. جزاكم الله خير. ما يكبرون يعرفون أنهم أجيزوا بالمسلسل بالأولية وأجيزوا بما تجوز لروايته. جزاكم الله خير. الله بحقك. جزاك الله خير. الحمد لله. ترجمة طيبة. مبارك. الله يسلمك.